Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang sejuk ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan ke tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai amalan yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Tak lupa pula kita ucapkan terima kasih banyak, wa jazakumullah khairul jazak, kepada seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Makkah ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan menjadi tabungan akhirat bagi beliau-beliau. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair yang digarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang digarang oleh Imam Zahabi, dan kita sekarang telah sampai pada poin Al-Kabiratus Salisata Asyrata, dosa besar yang ke-13. Dosa besar yang ke-13. Al-Imamul Ghashu Liru'iyatihi, pemimpin yang curang terhadap rakyatnya. Al-Zalim, pemimpin yang zalim. Al-Jabbar, pemimpin yang diktator, yang sewenang-wenang. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adabun alim. Sesungguhnya itu dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan wayabghuna fil ardi bighairil haqq, dan dia melampaui batas di muka bumi. Ulaika lahum adabun alim, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Pengarang kitab ini membuka bab ini dengan firman Allah surat Asy-Syura ayat 42 sebagai ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yafalu. Dahulu orang-orang Bani Israel tidak saling mencegah satu sama lain dalam hal kemungkaran. Jadi orang Bani Israel dulu itu kalau ada orang berbuat maksiat dibiarkan. Tidak ada yang melarang, tidak dicegah, tidak dinasihati. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang dilakukan Bani Israel dahulu. Saya baca dulu matannya, redaksi kitabnya, nanti saya terangkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang ia pimpin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah pun bersabda, man ghassana falisa minna. Barang siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan bagian dari kami. Kalau pemimpin curang terhadap rakyatnya, kata Nabi, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami, bukan golongan orang Islam. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zulum, kedzaliman itu zulumat, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi kegelapan, kedzaliman akan berakibat kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Kemudian hadis berikutnya, ayyumam ra'in ghassa ra'iyatahu fahuwa finnar. Setiap pemimpin yang menipu, mencurangi rakyatnya atau orang yang dipimpin, fahuwa finnar, maka dia masuk neraka. Hadis yang lain, man istar'ahu Allah ra'iyah, barang siapa yang Allah amanai kepemimpinan, memiliki rakyat, lam yuhibha binukin illa haramallahu alihil jannah, dia tidak tulus memelihara rakyatnya illa haramallahu alihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain, yamutu hina yamutu wa waghasun liru'iyatihi illa haramallahu alihil jannah. Orang pemimpin yang mati dalam keadaan menipu, curang terhadap rakyatnya, tidaklah demikian kecuali Allah haramkan baginya surga. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Riwayat yang lain, lam yajid ra'ikatal jannah, pemimpin yang zalim, curang, tidak mendapatkan bau surga. Jangankan masuk surga, baunya surga enggak dapat. Hadisnya panjang kalau saya baca semuanya. Intinya celaan. Intinya adalah apa? Celaan bagi apa? Pemimpin yang berbuat zalim. Tapi yang harus kita pahami, silakan dibuka surat Al-An'am ayat 129. Tidak ada di kitab. Yang bawa Quran dibuka surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin atas orang zalim yang lain. Hal itu disebabkan karena amal yang mereka lakukan. Sudah ketemu? Surat Al-An'am ayat 121. Yang sudah ketemu angkat tangan. Tolong dibaca yang keras. Ya. Ternyata berbeda-beda terjemahannya. Ada yang berteman, ada yang apa tadi? Pemimpin. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan maka dari itulah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin atas sebagian yang lain. Tadi terjemahnya apa? Menjadi teman atas sebagian yang lain disebabkan amal yang mereka lakukan. Ada yang terjemahnya pemimpin? Teman ya? Oke. Kenapa? Surat Al-An'am ayat 129 ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau sampai ada pemimpin yang zalim, menurut surat Al-An'am ayat 129, dan demikianlah kami jadikan, ya, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi apa? Pemimpin atas sebagian yang lain. Artinya datangnya pemimpin yang zalim karena apa? Yang dipimpin zalim apa tidak? Allah jadikan pemimpin zalim itu kalau rakyatnya zalim. Makanya kata orang Arab, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana dirimu, ya itulah pemimpinmu. Kalau Anda misalnya mengeluhkan kepemimpinan sekarang ini, ya berarti itulah mayoritas rakyat Indonesia. Karena pemimpin itu keluar dari rahimnya rakyat. Paham maksudnya? Tidaklah pemimpin yang jadi, kecuali pemimpin yang jadi, ya itulah lambang mayoritas negeri itu. Bisa dipaham maksudnya? Mana dalilnya? Ya ini surat Al-An'am ayat 129. Cuma para ulama berselisih pendapat makna nuwali. Sebagian ada yang mengatakan, maka dari itu kami jadikan orang zalim pemimpin atas sebagian yang lain. Berarti diartikan pemimpin. Ada yang mengartikan teman. Dan kami jadikan sebagian orang zalim teman atas orang zalim yang lain. Jadi macam-macam tafsirannya. Ada yang diartikan pemimpin, ada yang diartikan teman. Yang artinya apa? Tidaklah pemimpin tidak ada kecuali dari rakyatnya. Maka Ali bin Abi Thalib, khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin yang bijaksana. Tetapi ketika beliau memimpin amburadul keadaan kaum muslimin. Bukan alinya yang salah, enggak, yang saya katakan bukan alinya radhiyallahu anhu, tapi rakyat yang dipimpin Ali pada waktu itu amburadul, banyak pemberontakan, banyak orang melakukan maksiat, sehingga Ali ini diprotes oleh kaumnya, oleh rakyatnya. Wahai Ali, kenapa kamu ini enggak bisa memimpin seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar As-Siddiq? Di zamannya Abu Bakar menaklukkan negeri-negeri, di zamannya Umar menaklukkan negeri-negeri. Lah ini di zamanmu kok sibuk perang dengan kaum muslimin sendiri. Huru hara, fitnah, kudeta, peperangan, bencana, maksiat, bayar orang-orang rusak. Mengapa kok demikian? Kenapa kamu tidak seperti Abu Bakar dan Umar? Antum tahu apa jawabannya Ali? Ya jelas beda. Mengapa kok beda? Karena ketika Abu Bakar dan Umar jadi pemimpin, yang jadi rakyat adalah saya dan orang-orang sahabat-sahabat yang seperti saya. Maka pemimpinnya juga baik. Nah sekarang ini kalian protes aku, kalian menyuruh aku seperti Abu Bakar dan Umar, sedangkan rakyatku itu seperti kalian-kalian ini. Paham maksudnya? Kata Ali bin Abi Thalib, kalian memprotes aku tidak mimpin dengan tepat, dengan bijaksana, dengan jaya, Islam jaya. Kau bandingkan aku dengan Umar, ya jelas beda. Zamannya Umar ketika jadi khalifah yang jadi rakyat orang seperti aku. Lah ketika aku jadi pemimpin yang jadi rakyat orang-orang seperti kalian. Paham maksudnya? Iya. Jangan dikira pemimpin yang dolim itu ujuk-ujuk dasar. Nah, pemimpin yang dolim itu karena rakyat yang dolim. Kalau sampai sekarang mengeluhkan kepemimpinan zaman sekarang ini misalnya, yang dikoreksi pertama kali, ya itulah mayoritas orang Indonesia. Makanya kata para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana dirimu? Ya itulah pemimpinmu, itu lambangnya. Kalau sampai lihat, negeri kok rusak, banyak maksiat, tidak mungkin pemimpinnya baik, pasti rusak. Seandainya Umar bin Khattab ikut pemilu, pasti kalah, tidak mungkin menang. Sopo sing milih Umar? Sing milih Umar kan mesti wong apik. Wong apik jumlahe piro nduk Indonesia iki? Paham maksudnya? Umar datang ikut pemilu, kalah kalau di Indonesia ini. Meskipun adil, ya karena rusak rakyatnya ini. Maka kalau ingin memperbaiki pemimpin, perbaikilah rakyatnya. Jangan kau tangisi pucuk daun yang mengering, tapi tangisilah akar yang membusuk. Akar itu rakyat, pucuk daun itu pemimpin. Kalau kita lihat tanaman, layu, jangan kau khawatirkan pucuk daunnya, khawatirkan apa? Akarnya. Rakyat, gak mungkin ujuk-ujuk jadi pemimpin kalau gak dari rakyat. Siapa yang milih mereka di alam demokrasi seperti ini? Nah, maka perbaikan umat. Orang kalau mau membangun bangunan dimulai dari pondasi. Gak ada orang bangun bangunan mulai dari genteng. Yo ni bani awal. Ambrek bangun genteng dulu. Gimana genteng kalau dibangun gak ada apa namanya di bawah dari dasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, tidak ada langsung main mendirikan negara. Tidak, Rasulullah ngajari sholat, ngajari wudhu, ngajari tauhid dengan sendirinya. Bangunan Islam akan terbentuk. Tidak bisa ujuk-ujuk khilafah itu tidak bisa. Tidak, ya, semua khilafah itu ada perangkatnya, ada pondasinya. Tidak bisa langsung berdiri. Itu yang dimaksud para ulama. Nah, ya, pemimpin dolim itu urusannya dia sama Allah. Urusan sama engkau selama dia tidak menyuruhmu maksiat, jangan engkau berontak. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan, nggak ada di kitab ya. Ini dia, namanya saja kitab Al-Kaba'ir, kan gitu kan? Kumpulan dosa besar. Yang dicantumkan ya pemimpin dolimnya, tapi tidak dicantumkan hadis-hadis yang lain yang mendukung hal ini. Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, tidak mengambil petunjukku. Ya. Wala yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil sunnah-sunnahku. Sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubun syayatin, dan akan berdiri orang-orang pemimpin di antara kalian kulubuhum, hati mereka kulubus syayatin, hati-hatinya syaitan. Sudah digambarkan sama Nabi, nanti akan ada pemimpin yang hati-hatinya itu seperti hati-hati syaitan menjelma dalam rupa manusia. Saya mau tanya, berarti pemimpin ini jelek apa tidak? Jawab, jelek apa tidak? Jelek. Rasulullah sudah mengabarkan, yakunu ba'di, akan ada sepeninggalku, kalau aku sudah mati, nanti akan ada a'immatun, pemimpin-pemimpin, la yahtaduna, yang tidak mau mengambil petunjukku, wa la yastannuna bi sunnati, dan tidak mengambil sunnahku. Tidak cukup sampai di sini, lebih dahsyat daripada itu, Rasulullah mengatakan, sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin, dan akan ada orang-orang yang hati mereka itu seperti hatinya setan dalam wujud manusia sebagai pemimpin-pemimpin yang hidup bersama pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Para sahabat bertanya, karena Rasulullah ngabari nanti ada penyakit. Dan tidak pernah Rasulullah ngabari ada penyakit kecuali Rasulullah mengabarkan apa? Obatnya. Ditanya sama para sahabat, kaifa asna'u ya Rasulullah in atraktu dhalik, ya Rasulullah, kalau kami menjumpai masa itu, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mengambil petunjukmu, pemimpin yang hatinya seperti hati setan, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tasma'u wa tuti'u, kamu wajib mendengar dan taat. Wa in duriba zahruk, meskipun punggungmu dicambuk. Wa ukhidha maluk, meskipun hartamu dirampas. Wasma' wa ati, dengarkan dan taat. Tetap disuruh taat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Imam Muslim ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'ata fil ma'ruf. Tetapi ketaatan itu sebatas dalam hal yang ma'ruf tidak dalam hal apa? Maksiat. Jadi pemimpin yang zalim adalah ujian bagi kaum muslimin. Harus bersabar dan harus memperhatikan maslahat dan makanya kita ini tidak dianjurkan untuk dilarang oleh Nabi untuk meminta kepemimpinan, berat kepemimpinannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kitab sampean. Rasulullah mengatakan, "Innakum tahrusuna 'alal imarah wa satakununa jamatan yaumal qiyamah." Kalian akan rebutan kekuasaan. Kalian benar-benar akan berusaha menjadi pemimpin. "Wa satakununa jamatan yaumal qiyamah." Tapi itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Rasulullah itu melarang. Rasulullah tidak pernah memberikan kekuasaan kepada orang yang memintanya. Tidak pernah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna wallahi lanuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu." Demi Allah, aku tidak akan pernah memberikan pekerjaan kepemimpinan kepada orang yang menginginkannya. Umar bin Abdul Aziz ketika dipilih menjadi khalifah, apa yang dia ucapkan? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Musibah. Umar bin Abdul Aziz ketika rajanya yang wafat dan rajanya khalifah yang wafat itu bukan bapaknya Umar bin Abdul Aziz. Bukan. Karena Abdul Aziz, bapaknya Umar bin Abdul Aziz tidak pernah jadi khalifah. Tapi pada waktu itu khalifah lebih condong kepada Umar bin Abdul Aziz dipilih surat wasiat. Ketika daftar pengangkatan beliau, kabar bahwa beliau yang ditunjuk khalifah sebelumnya, beliau baca apa? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah. Karena kepemimpinan itu amanat. Dan orang kalau dapat amanat, itu dapat tanggung jawab. Tanggung jawab itu musibah. Kalau orang zaman sekarang kan, kalau dapat kepemimpinan, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Bacaan. Umar yang tidak. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sedih. Sedihnya luar biasa. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau mengatakan, "Wallahi demi Allah, sekiranya ada domba yang mati gara-gara jalanan yang rusak di tepi sungai Eufrat Irak, aku takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala." Umar ada di mana? Madinah, ibu kota kaum muslimin. Betul? Umar ngomong, Umar di Madinah. Sekiranya ada domba kejeglong mati gara-gara jalanan rusak di tepi sungai Eufrat. Di mana sungai Eufrat itu? Di Irak. Mati gara-gara jalan, aku takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya meminta kepemimpinan enggak disenangi sama Nabi. Nabi kalau ada orang, "Ya Rasulullah, saya ingin pemimpin." Enggak. Ada satu keadaan yang para sahabat ambisi jadi pemimpin. Selain itu tidak pernah. Tahu saat apa ya? Yang bisa angkatan para sahabat itu orang yang tidak ambisi jadi pemimpin kecuali dalam satu hal yang bisa nyebut, saya kasih aja, tapi saya belum bawa hadiahnya. Ada yang tahu? Ada? Pas? Oh, gimana? Membawa panji perang. Gimana ceritanya kok membawa panji perang? Ajak kok ujuk-ujuk panji perang itu gimana ceritanya? Lupa. Ya. Yang lain? Pedang. Maksudnya gimana pedangnya? Gimana? Belum juga. Ada lagi? Perang? Apa? Perang Khaibar. Gimana ceritanya? Ya, yang dapat siapa? Al, betul. Nama tu siapa? Wahyu. Besok bulan depan datang kan? Saya tulis Mas Wahyu. Kemudian tak lupa saya tekuk gitu. Para sahabat itu tidak mau jadi pemimpin kecuali dalam satu hal. Rasulullah pernah ngomong, ya, besok akan saya berikan panji perang ini. Ini perang Khaibar ini, perang melawan Bani Khaibar, orang Yahudi. Besok saya akan berikan panji perang ini, lautian roya hodan. Besok akan saya berikan panji perang ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Rekomendasi tidak? Pasti masuk surga tidak? Pasti Pak, mencintai Allah dan Rasulnya kok tidak masuk surga? Pasti masuk surga. Besok akan saya berikan panji perang ini kepada seorang laki-laki yang Allah mencintainya, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Dan besok Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Para sahabat tidak ada yang bisa tidur. Malamnya itu siapa kira-kira yang ditunjuk Nabi? Tidak ada yang bisa tidur. Semoga besok aku, semoga besok aku, semoga besok aku. Tidak ada yang bisa tidur. Kata Umar bin Khattab, tidak pernah kami menginginkan jabatan kecuali malam itu. Tidak ada yang tidur. Pagi harinya setelah subuh, tidak nunggu Rasulullah datang. Para sahabat datang ke siapa? Rasulullah. Nagih diri. Bikin Rasul kan mengatakan, besok akan saya berikan apa? Panji perang ini kepada seorang laki-laki yang cinta Allah dan Rasulnya, yang Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dan besok Islam menang dengan tangannya, melalui tangannya. Tidak ada yang bisa tidur. Setelah subuh, tidak nunggu Nabi datang, didatangi sama sahabat. Kira-kira siapa ini? Setelah para sahabat kumpul, semuanya berharap yang ditunjuk Nabi. Tiba-tiba Nabi mengatakan, Aina Ali? Mana Ali? Singkau nanti menjelai Nabi. Aina Ali? Ternyata pada waktu itu Ali sedang sakit apa? Sakit mata. Terus disuruh manggil, datang, terus di, dan dikasih apa? Diusap sama Rasulullah. Iya, diusap ya. Dan sembuh. Sembuh. Itu. Kalian tidak tahu. Bahkan Abu Dzar dilarang oleh Nabi minta apa? Kepemimpinan. Pamannya Nabi Abbas ingin tolong aku dijadikan ini Muhammad ini Rasulullah. Wahai paman, aku tidak akan memberikan kekuasaan bagi orang yang memintanya. Karena pemimpinan itu berat. Ya kalau zalim berat, hukumannya berat. Tapi kalau adil berat pahalanya. Rasulullah mengatakan sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat ketika manusia kepanasan digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, semuanya digiring ke padang mahsyar ketakutan, kepanasan, mencekam. Nah, di saat seperti itu ada 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat. Yang pertama apa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang pertama, sebelum yang lain. Ya. Makanya bahaya kalau menjadi seorang pemimpin yang zalim itu bahaya. Ancamannya keras. Ya. Mamin amirin. Mamin amiri asratin illa yutabi mahlula yadau illa unukihi atlaqahu adluhu au baqahu jauh. Ada, dibuka kitab. Barang siapa yang menjadi pemimpin dari 10 orang, 10 orang tok padahal ini. Barang siapa yang menjadi pemimpin dari 10 orang, nanti pada hari kiamat tangannya ini terbelenggu. keadilannya yang akan membebaskan dia dari belenggu, dan kezalimannya, kecurangannya, ketidakadilannya menyebabkan dia terus dibelenggu. Berapa yang dipimpin dari itu? 10 tok tadi. Bagaimana kalau memimpin sekian ratus juta kaum muslimin? Dibelenggu sampai dilihat dulu. Kalau adil, terbuka belenggunya. Kalau enggak adil, zalim, curang, terus terbelenggu. Makanya jangan ambisi jadi pemimpin, Pak. Ya? Jangan. Saya kunu umara'u fasaqa jawratun. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin fasik, zalim, curang. Faman saddaqahum bikadzbihim. Barang siapa yang membenarkan kedustaannya dan menolong kedzalimannya, falaysa minni, dia bukan bagian golonganku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Walam yarid aliyal qaud, dan dia tidak bisa masuk ke telagaku. Pemimpin yang zalim tidak bisa masuk ke telaga Nabi. Tapi tadi itu, pemimpin yang dolim itu untuk menyembuhkannya itu rakyatnya harus introspeksi diri. Di zaman kekhalifahan dulu, ada seorang pemimpin yang dolim, suka membunuh, suka menghukum, kejam. Namanya siapa? Angkat tangan dong. Siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang zalim, bengis, gampang membunuh orang, menumpahkan darah, safah, orang salah dikit bunuh, penggal kepalanya, zalim. Masyarakat Irak bergejolak, karena dia pemimpin Irak, Kufah, bergejolak, ingin berontak. Mereka datang ke Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah ulama'nya tabi'in, mahkotanya tabi'in, pendekarnya tabi'in. Datang ke Hasan. Wahai guru kami, bagaimana ini? Berikan fatwamu supaya seluruh orang Irak ini keluar dan menggulingkan pemerintahannya Hajjaj bin Yusuf ini. Hajjaj bin Yusuf itu pemimpin Irak yang ditunjuk oleh khalifah yang ada di Damaskus, Suriah. Dia gubernur Irak. Jadi kalau sekarang Irak itu negara, zaman dulu Irak itu apa? Gubernur. Pemimpinnya ada di Yusuf. Berikan fatwamu supaya orang Irak ini keluar dan menggulingkan pemerintahannya. Apa kata Hasan Basri? Hasan Basri mengatakan, pemimpin yang zalim itu ada dua kemungkinan. Pemimpin yang zalim itu apa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pemimpin yang zalim adalah ujian dari Allah untuk menguji orang-orang yang beriman. Dan sebaik-baik orang yang diuji adalah bersabar. Pulanglah, sarungkan pedang-pedang kalian, simpanlah senjata-senjata kalian, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Kalau tidak ujian, maka kemungkinan yang kedua, pemimpin yang zalim adalah azab yang Allah timpakan kepada rakyat yang jelek, rakyat yang zalim. Dan sebaik-baik orang yang diazab dan dihukum adalah bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Pulanglah, bertobatlah kalian, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarungkan pedang-pedang kalian, pulanglah. Enggak digubris Hasan al-Basri. Ini pro pemerintah. Kalau Hasan al-Basri di zaman sekarang dianggap penjilat pemerintah. Enggak digubris, berangkat. Ya, berangkat. Apa namanya, kudeta, dan semuanya dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, ya, la zawalu dunya, seandainya dunia dan seisinya ini hilang, itu lebih ringan di sisi Allah daripada satu darahnya orang Islam tersumpah. Makanya ulama itu ngedem-ngedem, tidak memprovokasi umat. Dan Hasan al-Basri ketika ngejem-ngejem umat supaya tidak keluar, bukan berarti Hasan al-Basri setuju dengan tindakan kezaliman yang dilakukan siapa? Siapa? Hajat dulu. Seperti yang dikatakan Nabi, meskipun punggungmu dicambuk, hartamu diambil, jangan, selama mereka masih apa? Masih sholat. Selama mereka masih sholat, sujud kepada Allah, tidak boleh. Sabarlah. Mereka pemimpin-pemimpin yang minta haknya dipenuhi, tapi mereka tidak memenuhi hak kalian. Maka penuhilah hak mereka dan mintalah hakmu kepada Allah. Gitu itu maksudnya Nabi. Kalau ada pemimpin zalim menuntut haknya untuk ditaati, untuk diloyali, berikan haknya. Tapi mereka tidak memberikan apa? Hak kita. Kata Rasulullah, apa? Mintalah hak kalian kepada Allah. Jadi masalah muamalah dengan pemimpin itu ada tiga hadis yang menjadi kaidah utama, Pak. Hadis yang pertama, hadis yang berbunyi usikum bitaqwallah azza wa jalla wasam'i wa ta'ah. Bertakwalah kepada Allah, dengar dan taatilah pemimpin. Itu hadis pertama. Berarti harus taat pemimpin. Hadis kedua, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat terhadap khaliq. Berarti artinya apa? Ketaatan tadi diikat dengan apa? Hal yang ma'ruf, bukan hal yang maksiat. Hadis yang ketiga, ad-dinun nasiha. Kepada siapa saja? Kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, dan pemimpin-pemimpin kaum muslim. Jadi muamalah dengan pemimpin dibangun di atas tiga hadis. Hadis yang pertama, sam'i wa ta'at, dengar dan taatilah. Hadis kedua, la ta'ata li makhlukin, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka menyuruh maksiat. Artinya hadis yang awal itu enggak mutlak. Dibatasi dengan hadis yang apa? Kedua. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami, Mas? Bisa atau tidak? Nah, jadi saya ulangi ya. Ketaatan kepada pemimpin, muamalah dengan pemimpin itu dibangun di atas tiga hadis. Hadis yang pertama, as-sam'i wa ta'at, dengar dan taatilah. Itu kaidah dasar, harus taat. Itu yang pertama. Kaidah yang kedua, hadis yang berbunyi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh mentaati pemimpin, ya intinya dalam rangka bermaksiat kepada khaliq yaitu Allah. Berarti hadis yang pertama itu enggak mutlak. Bisa dipahami? Dibatasi dengan yang kedua. Terus hadis yang ketiga, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat, berarti kita harus menasihati pemimpin. Itu ya. Kemudian di zaman khalifah ada seorang yang protes. Pada waktu itu khalifahnya ada di depan Ka'bah. Ada orang banyak gitu ya. Ada orang banyak. Sang khalifah ini ada di Ka'bah sedang menunaikan kalau enggak haji umrah. Ada orang yang benci sama khalifah ini. Di tengah orang banyak dia mengatakan, "Ya khalifah, berbuat adillah. Jangan curang, jangan berbuat zalim." Mengangkat suaranya di Baitullah, di depan Ka'bah mengangkat suaranya keras, didengar oleh rakyat banyak. Maka sang khalifah ini mengatakan, "Ya akhi, perlahankan suaramu. Sesungguhnya engkau tidak lebih baik daripada Musa, dan aku tidak lebih jelek daripada Fir'aun." Musa saja diperintahkan Allah, "Idhaba ila Fir'aun." Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kemana? Ke Fir'aun. "Waqula lahu qawlan layyinan," dan berkatalah yang baik wahai Musa kepada siapa? Nabi Musa, sebaik-baiknya manusia, itu diperintahkan oleh Allah untuk waqula lahu qawlan layyinan, ngomong yang lembut terhadap Fir'aun. Fir'aun ini sejelek-jelek manusia, itu saja Nabi Musa disuruh berkata yang baik. Saya mau tanya, Fir'aun ini kafir apa enggak? Tidak hanya kafir, Pak. Poke wong kafir. Ya. Loh, di dalam Al-Qur'an dikatakan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Lah pemimpin kita yang kita anggap zalim itu sujud. Kalau sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Fir'aun tidak mengatakan subhana rabbiyal a'la, tapi mengatakan ana rabbukumul a'la. Apakah ada kekafiran melebihi kekafirannya Fir'aun? Itu saja Nabi Musa yang nabi disuruh sama Allah, qula lahu qawlan layyin, ngomong yang api sama Fir'aun. Kita ini rakyat yang suka ingin demo-demo ini enggak lebih baik daripada Musa. Dan pemimpin kita ini tidak lebih jelek dari Fir'aun. Manusia terjelek sepanjang masa. Raja terdolim di dunia. Siapa? Fir'aun. Karena memang muamalah sama pemimpin enggak boleh disamakan sama muamalah sama orang biasa. Rasulullah ketika mengirimi surat ke Romawi, Rasulullah mengatakan ila azimir rum, semoga keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk, kepada azimir rum, pembesarnya Romawi. Kafir enggak raja Romawi pada waktu itu? Kafir ya. Siapa namanya? Heraclius. Tetap Rasulullah membuat surat dengan lembut ila azimir rum, kepada pembesar Romawi, semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Cara muamalah sama pemimpin itu ada bahasanya, tidak boleh tahu. Ya. Ustaz, tapi ini masalahnya ini bukan masalah boleh apa enggak boleh. Ustaz, ini masalahnya akidah, Ustaz, pemimpin kita ini kan gitu nih. Alasannya orang-orang kan gitu. Pemimpin kita ini masalahnya sudah akidah, Ustaz. Iya, oke, saya akan datangkan cerita tentang akidah. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal ada pemimpin yang zalim, tidak hanya zalim, melakukan salah satu cabang-cabang kekufuran. Siapa yang jadi khalifah ketika Imam Ahmad hidup? Nah, Khalifah Al-Ma'mun, masyaallah Pak. Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini anaknya Harun Ar-Rasyid. Mau saya ceritani Al-Ma'mun. Saya ceritakan. Harun Ar-Rasyid punya dua anak laki-laki, Al-Amin sama Al-Ma'mun. Sama-sama anaknya Harun Ar-Rasyid. Jadi kalau cerita Harun Ar-Rasyid itu cerita yang sesungguhnya, jangan yang sama Abu Nuwas. Abu Nuwas dijual di bis-bis itu yang sampai nampak lo jangan. Harun Ar-Rasyid itu aja khalifah sungguhan, pendekar beliau itu, menaklukkan negeri-negeri beliau. Ya, ada pun cerita-cerita sama Abu Nawas itu bumbu-bumbu, tidak tahu dari mana asal usulnya. Nah, Harun Ar-Rasyid punya dua anak, Al-Amin sama Al-Ma'mun. Saudara, Al-Amin sama Al-Ma'mun ini saudara, tapi beda ibu. Al-Amin ibunya orang Arab, Quraisy. Sedangkan Harun Ar-Rasyid Quraisy apa enggak? Ya Quraisy Pak. Harun Ar-Rasyid itu kan dinasti Abbasiyah. Abbasiyah itu kan keturunannya Abdullah bin Abbas. Quraisy apa enggak? Nemen Quraisynya, itu ponakannya Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Pamannya Nabi Abbas, Quraisy. Tidak hanya Quraisy, Hasyim, Bani Hasyim. Berarti Harun Ar-Rasyid Quraisy apa tidak? Arab apa tidak? Arab. Nikah sama wanita Arab. Quraisy juga terhormat, punya anak namanya Al-Amin. Nah, nikah lagi Harun Ar-Rasyid ini sama seorang wanita Persia. Wanita Persia bukan Arab, wanita Iran kalau zaman sekarang. Punya anak namanya Al-Ma'mun. Jadi Al-Ma'mun ini Persia apa Arab? Hah? Ya Arab toh. Wong anak ikut nasab bapaknya. Al-Ma'mun Arab atau Persia? Arab, cuma ibunya dari Persia. Yang diangkat khalifah setelah Harun Ar-Rasyid berdasarkan wasiatnya Al-Amin. Al-Amin jadi khalifah. Ibu Arab, bapaknya Arab. Orangnya berpegang teguh dengan mazhabnya. Al-Ma'mun Tak cocok sama Al-Amin. Beda ibu. Ibunya Al-Ma'mun ini orang Persia. Persia dari dulu itu Mangoloasi. Ya. Akhirnya Al-Ma'mun ini berontak kudeta. Al-Amin disembelih sama Al-Ma'mun. Saudara kan? Saudara lho Pak. Gara-gara rebutan kekuasaan. Al-Amin diserang di istananya, dibunuh sama Dururi Dewi. Sebab Pak. Al-Ma'mun mati Al-Amin. Sedih ibundanya ini sedih. Al-Ma'mun jadi khalifah. Menggantikan saudaranya Al-Amin. Al-Ma'mun cerdas. Secara asal cerdas. Secara apa namanya, asilnya dia cerdas. Nah, ketika dia jadi khalifah, ingin memajukan ilmu pengetahuan. Banyak tulisan-tulisannya Aristoteles, Aplato, Plato, Socrates diterjemahkan ke bahasa Arab. Sehingga pemikiran Yunani pada waktu itu sudah masuk ke dunia Arab. Tidak cukup sampai di situ. Khalifah Al-Ma'mun, semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau. Nah, beliau tetap orang Islam dan beliau jihad, jihad menaklukkan negeri ini juga. Kan belum punya kesalahan fatal gitu, dan kita mendoakan beliau. Al-Ma'mun ini tidak cukup sampai di situ. Beliau berpegang teguh dengan mazhab Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ulama yang tidak setuju dengan pendapatnya dipenjara, dijebloskan, dibunuh atau diusir. Maka ulama pada waktu itu genting ya, ada yang hijrah, ada yang ketika ditanya, semua ditanya ulama-ulama itu, Al-Qur'an makhluk apa tidak? Kalau dia mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, selamat. Bisa mengatakan makhluk karena meyakini sungguh-sungguhan atau karena pura-pura. Saking takutnya ulama pada waktu itu sampai ada yang bertauriah. Al-Qur'an itu makhluk apa tidak? Dijawab, Al-Qur'an dan hadis Nabi dua-duanya ini makhluk. Oh, bebas. Selamat ya. Dia bertauriah, maksudnya itu Al-Qur'an dan Sunnah dua-duanya ini jari-jari tangannya dia itu maksudnya. Itu makhluk. Bertauriah namanya ini. Tauriah itu bukan dusta. Satu kalimat mengandung dua makna. Makna dekat dan makna yang jauh. Orang yang diajak ngomong mikirnya makna dekat. Tapi orang yang ngomong maksudnya makna yang jauh. Rasulullah pernah berangkat sama Abu Bakar ketika dikejar-kejar orang kafir Quraisy itu. Hijrah, dikejar-kejar orang kafir Quraisy, ketahuan orang. Orang ini kenal Abu Bakar, tidak kenal Rasulullah, orang di luar. Tapi kalau dikatakan ini Muhammad, nanti kalau orang Quraisy menyusul kan dikasih tahu nanti. Kan bahaya. Makanya Abu Bakar ditanya sama orang ini, siapa orang ini di belakang ini? Kata Abu Bakar, ini adalah hadin yahdini thoriq. Ini penunjuk jalan supaya aku enggak kesasar. Oh. Mikiri orang ini ya, gaib penunjuk jalan biar padang pasir kan kalau enggak ahli tersesat. Oh, ya sudah enggak apa-apa, lanjut. Padahal pinginnya Abu Bakar penunjuk jalan biar aku enggak tersesat. Ini maksudnya apa? Ya Nabi kan, Nabi kan memberi petunjuk kepada jalan. Ini boleh. Ini namanya tauriah. Nabi siapa? Nabi Ibrahim pernah istrinya mau dirampas sama raja yang dolim, kan gitu kan? Ditanya siapa wanita ini? Kalau dijawab istrinya diambil nanti. Makanya Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa wanita ini, Nabi Ibrahim mengatakan ini saudariku. Berdusta enggak Nabi Ibrahim? Enggak berdusta. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin itu bersaudara, enggak bisa itu, tapi tauriah. Orang yang diajak ngomong mikirnya makna yang dekat, tapi yang ngomong mikirnya makna yang jauh. Nah, ketika ulama ini di depannya mahkamahnya Ma'mun, Al-Ma'mun, ya ditanya, Al-Qur'an makhluk apa tidak? Makhluk itu bebas. Artinya enggak kok bisa, tapi bertauriah. Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dua-duanya ini makhluk, ya sudah bebas. Padahal tujuannya itu jarinya ini yang makhluk. ada yang keluar dari Baghdad keluar. Semuanya tidak ada yang berani terang-terangan kecuali Imam Ahmad. Sebagian ulama mengatakan sabarnya Imam Ahmad itu wajib hukumnya. Karena seandainya Imam Ahmad ikut mengatakan Al-Quran makhluk sudah hilang Islam pada waktu itu. Benteng terakhir Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad tidak mau pura-pura, tidak mau tauriah. Tegas, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Langsung dijebloskan ke penjara, ditambuhi Imam Ahmad, tidak boleh sholat, diberi tempat yang sempit di penjaranya. Bertahun-tahun gelap gulita. Para ulama mengatakan sabarnya Imam Ahmad ini sabar yang wajib. Tidak boleh tidak sabar, harus sabar. Karena kalau sampai dia mengatakan, karena tokoh sentral yang ada di Baghdad, di Irak pada waktu itu siapa? Imam Ahmad. Kalau sampai Imam Ahmad itu tadi ditanya, terus ngomong Al-Quran itu makhluk, pena-pena di Irak mencatat bahwa Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, diriwayatkan ke penjuru dunia Islam pada waktu itu. Hilang. Imam Ahmad tidak mau. Di penjara dia. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan man qala annal qur'ana makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Berarti kesalahannya al-ma'mun fatal apa tidak? Fatal apa tidak? Imam Ahmad ini diminta fatwanya sama orang-orang Iran. Kita berontak sama Imam Ahmad. Jangan berontak. Akan terjadi pertumpahan darah. Beliau disakiti, dicambuk. Dan kesalahannya bukan masalah duniawi loh Imam. Kesalahannya al-ma'mun. Bukan sekedar ngerampas, bukan sekedar mendolimi dunia. Tapi mendolimi apa? Akidah kaum muslim. Bahkan ulama mengatakan kalau ada orang mengucapkan Al-Quran makhluk bisa apa? Kesalahannya fatal. Tapi Imam Ahmad ngedem-ngedem orang kira. Jangan berontak. Libya sebelum dikudeta sama kayak kita sekarang ini. Ini kajak harus disingkatkan. Kita akan menjadi negara yang kuat. Kita hilangkan diktator ini. Sekarang miskin Libya, negara yang gagal, Thailand gagal, negara gagal Libya sekarang, hancur-hancuran mbak. Oposisi ini bisa jual minyak di Libya. Dulu sama, ingin menjadi lebih baik, kita singkirkan, kita kudeta. Para ulama, Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengatakan jangan berontak, bukan berarti dia itu setuju dengan kedzaliman apa? Pemimpin. Tapi efeknya berkepanjangan. Lihat Libya sampai sekarang amburadul. Lihat Irak ketika Saddam Hussein digulingkan, mereka bermain mata sama Amerika. Lihat negeri yang tidak jelas, tidak karu-karuan. Lihat Yaman sekarang ini terjadi pemberontakan sampai detik ini masih bunuh membunuh, infrastruktur hancur semuanya, sampai ibu kotanya dipindahkan. Ya. Apalagi Suriah. Nah, kalau Suriah saya nggak berani bahas, nanti ada yang bahas sendiri. Ustaz Rahman Toib silakan ditanya. Hancur banget. Makanya para ulama itu ketika mengatakan hati-hati awal itu bukan dari setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin yang soleh. Saya diwanti-wanti untuk tidak lama ya, karena nanti jam 8:30 ada persiapan, mungkin ada syutingnya, ada kameranya dan tersebut. Sehingga jam 8:30 saya diminta untuk selesai. Nah, silakan ada pertanyaan. Atau saya tambah materi aja ya. Tentang khamr. Nah, betul. Syurbul khamr. Apa namanya? Minuman keras. Dan mabuk. Ini nomor berapa? Poin 14 termasuk dosa besar adalah minum khamr, minum minuman keras. Para jamaah, minum minuman keras itu Rasul turunnya ayat pelarangannya tidak langsung. Tapi berjenjang. Sampai-sampai Aisyah mengatakan seandainya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi, ayat rajam, ayat pelarangan khamr, niscaya enggak ada orang mau masuk itu. Karena belum waktunya. Berjenjang pengharamannya khamr. Ditulis. Pengharaman khamr ini ada 4 tahapan. Saya ulangi. Pelarangan khamr ini, pelarangan khamr ini melalui 4 tahapan. Tahapan pertama surat An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakar wa rizqan hasana. Dan dari 2 pohon atau buah kurma dan juga anggur, di situ ada rizqan hasana, rezeki yang baik. Berarti halal. Pertama kali tidak dilarang. Anggur, khamr, tak dilarang pertama kali. Surat apa tadi? An-Nahl ayat berapa? 43. Maaf, ayat 67. Setelah itu tahapan yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 219. Bertahap, karena langsung enggak mungkin mau. Bertahap. 219. Sudah ditulis? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr, minuman keras dan judi. Qul, katakanlah Muhammad, fiha ismun. Sesungguhnya di dalam khamr itu ada dosa. Dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya. Masih disebutkan. Masih ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbar min nafihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti masih disebutkan apa? Kebaikannya. Belum mutlak haram, belum. Masih disebutkan bahwa khamr itu tidak baik, meskipun ada sisi positifnya, menghangatkan tubuh dan seterusnya. Bisa dipahami? Itu tahapan yang kedua. Adapun tahapan yang ketiga adalah surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati minuman keras, mabuk, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan dirimu dalam kondisi mabuk. Berarti kalau enggak salat enggak apa-apa. Kan gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mabuk, ya. Janganlah kamu mendekati salat ketika dirimu apa? Mabuk. Berarti apa? Kalau enggak salat? Boleh. Tetapi paling tidak itu meminimalisir, karena salat itu berapa waktu? 5 waktu. Otomatis setelah maghrib enggak mungkin dia minuman keras, karena waktunya pendek, nanti akan ketemu apa? Isya. Bisa dibahas? Diminimalisir oleh Islam. Itu masih minum, para sahabat itu masih minum. Para sahabat itu petandu-petandu khamr. Para sahabat itu ada khamr itu yang ditaruh di bumi ini. Ditanam itu bertahun-tahun. Dan rasanya enak, katanya sih. Enak katanya. Dan saking enaknya, khamr yang ditanam tadi itu tidak diunduh, berarti diunduh ya, tidak diambil sampai kalau ada tamu besar, ada hari raya, baru diambil untuk disuguhkan petamu. Itu yang paling lezat katanya gitu. Petandu betul para sahabat. Khamr. Wah, ketika turun ayat 1, 2, 3 masih minum, tapi kan agak mending lah. Kalau mau sholat jangan mabuk, diminimalisir. Umar bin Khattab tidak kuat. Ya Allah, beri kami penjelasan yang tegas. Langsung turun ayat Al-Quran. Ya, yang terakhir ini. Ya. Yaitu surat Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, undian, rijis, keji, najis, najis maknawi, bukan najis hakiki, min amali syaitan, termasuk perbuatannya syaitan. Fajutan ibu, jauhilah khamer-khamer ini. Langsung para sahabat memecahkan gentong-gentong mereka sampai di kota Madinah banjir minuman keras. Tidaklah jalanan-jalanan di kota Madinah ditumpahkan para sahabat yang ditaruh di rumah-rumahnya, dibongkar semuanya, dipecahi di jalan-jalanan sahabat, di jalan-jalanan kota Madinah. Sampai diriwayatkan bahwa Madinah basah dengan khamr. Umar bin Khattab mengatakan, intahina ya Rob, intahina ya. Sudah ya Allah, kami akan berhenti ya Allah, berhenti ya. Itu sahabat, sama dengan kelera ini rokok, yang repot ini gila. Nah, sahabat, percaya semuanya. Intahina ya Rob, sudah ya Allah, sudah. Ampun ya Allah, ampun, selesai ya Allah. Umar bin Khattab selesai. Itu apa namanya tahapan-tahapan pengharaman khamr. Nah, kemudian khamr itu dilaknat 10 segi. Berbeda dengan maksiat-maksiat yang lain. Makanya para ulama mengatakan al-khamru ummul khaba'is. Ya, minuman keras adalah induknya kejahatan. Ramer sini. Dulu sudah saya sampaikan, Islam datang itu, syariat datang itu menjaga berapa hal, Pak? Masih ingat? Sering saya sampaikan. Syariat datang itu tujuannya itu apa sih? Menjaga berapa hal? Ini di dalam istilah syariat dikatakan maqasid syariah. Ada berapa? Ada 5. Jangan dilupakan loh, ini kan sering saya sampaikan. Syariat datang itu untuk menjaga 5 hal. Namanya daruratul khamsah. 5 hal yang darurat. 5 hal penting. 1, syariat datang menjaga apa? Agama. Agama yang dibentengi supaya tidak terjadi penodaan. Penista agama dihukum menurut Islam. Karena syariat ini datang untuk menjaga agama. Maka penista-penista Al-Quran harus dihukum. Kesyirikan, bid'ah, khurafat harus dibasmi. Karena ini merusak agama. 1. Yang kedua, syariat datang menjaga apa? Jiwa. Makanya setiap ada penodaan, pelukaan, pembunuhan diharamkan dalam Islam. Karena apa? Mengganggu jiwa. Pembunuhan diharamkan, pemukulan diharamkan, sampai ada kisos untuk membentengi jiwa manusia. Yang nomor 3, syariat datang untuk menjaga apa? Akal. Maka setiap apa saja yang merusak akal pasti diharamkan. Salah satu yang merusak akal apa? Nah ini khamr yang kita pelajari. Khamr, narkoba. Nah ini merusak akal. Santet, pelet itu merusak akal. Oh gak seneng, jadi seneng. Oh seneng, jadi gak seneng. Merusak akal. Diharamkan karena Islam datang menjaga akal. Yang nomor 4, syariat datang menjaga harta. Maka apa saja yang merusak harta diharamkan. Contohnya apa? Judi, korupsi, mencuri harta orang. Semua merusak harta diharamkan. Yang nomor 5, Islam datang merusak. Islam datang menjaga nasab. Apa saja yang merusak nasab pasti diharamkan dalam Islam. Contoh, zina. Kemarin sudah saya jelaskan ya, zina panjang lebar. Yang kedua apa? Qadar. Yang nomor 2 ini, nasab ini Allah melarang mengangkat anak. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang at-tabanni mengangkat anak. Mengangkat anak dalam Islam tidak boleh. Kalau ngasuh anak boleh. Yang tidak boleh itu mengangkat diaktifkan, dianggap ini bin aku, padahal bukan anaknya. Ini yang dilarang dalam Islam, tidak diperbolehkan. Merusak nasab. Merusak nasab, merusak wali, merusak mahram. Angkat anak itu. Hanya hati-hati. Ada yang nambahin jadi 6. Itu kan 5 tadi ya. Ada yang nambahin menjadi 6, yaitu kehormatan. Islam datang menjaga kehormatan. Apa saja yang melanggar kehormatan diharamkan dalam Islam. Diharamkan ghibah, membuka aib orang. Diharamkan qadzab. Qadzab artinya menuduh orang berzina tanpa bukti dan seterusnya. Oke. Kemudian selanjutnya, tadi saya terangkan bahwa khamr itu dilaknat dari berapa segi? 10 segi. Apa saja? Saya bacakan hadisnya. Hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Rasulullah mengatakan bahwa khamr itu dilaknat dari 10 segi. Yang pertama, khamr zatnya sendiri, khamrnya sendiri itu dilaknat. Zatuha. Zatnya khamr, barangnya, bendanya itu dilaknat. Yang kedua, wasyaribaha. Peminumnya. Bendanya sendiri terlaknat, yang kedua peminumnya. Yang ketiga, wasyaqiha. Orang yang menuangkannya, meskipun enggak minum, pelayan gitu. Ada seorang pelayan disuruh, tolong ini tuangkan ini, dituangkan. Yang nuang ini kena laknat. Meskipun dia enggak minum, yang menuang ikut kena laknat. Yang nomor berapa? 4. Wabai'aha, penjualnya. Meskipun dia enggak minum, ikut menjualkannya, ya, kena laknat dia. Ada orang yang kerja di toko yang jual minuman keras. Dia enggak minuman keras, jadi dia meyakini haram, tapi dia ikut jual. Nah, ini kena laknat juga. Nomor 5, wa mubta'aha, dan orang yang membelinya. Yang membeli pun kena laknat, meskipun dia enggak minum. Satu, dua, tiga, enam ya. Nomor 6. Wa'asiroha. Orang yang meres dari anggurnya. Ya, yang meres. Memeres anggurnya. Kena laknat juga. Wa'mu'tasiroha. Dan yang diperes untuknya. Yang diperas untuknya. Sudah? Yang nomor berapa sekarang? 8. Iya, nomor 8. Wa hamilaha, dan yang ikut membawanya, distributornya kena, sopir-sopirnya itu kena. Distributor yang ikut bawa kena juga. Perusahaan jasa pengiriman barang. Jadi dia mau menerima khamr, kena juga. Yang bawa itu kena. Yang nomor 9, wal muhbal mahmulatu ilaihi, dan orang yang pengiriman ini ditujukan kepadanya, dan orang yang dibawa khamr ini kepadanya. Harus ada orang bawa khamr, orang yang bawa khamr kena laknat. Itu diserahkan ke siapa lah, siapanya ini kena laknat. Paham maksudnya ya, yang ditujukan kepadanya. Yang nomor terakhir 10, wa'atila samaniha, dan yang ikut makan harganya. Saya enggak ikut minuman keras, tapi saya jualan, kan dapat hasil tuh. Hasilnya saya makan, kena laknat juga. Berapa berarti? 10 hal. Jadi khamr ini dilaknat dari 10 segi. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Itu pembukaan tentang dosa besar yang nomor berapa? 14. Belum saya sebutkan hadis-hadisnya. Belum saya sebutkan hukuman orang yang minuman keras menurut Islam hukumannya apa. Belum. Insya Allah kita terangkan pada pertemuan Anda. Silakan jika ada pertanyaan. Ini pertanyaan. Jika suatu saat Indonesia nanti dipimpin oleh orang kafir, bolehkah kita pemberontak? Cik senang ya kita pemberontak. Saya mau tanya. Pemimpin Amerika sekarang kafir apa tidak? Hah? Kafir kan? Loh senang kok ragu-ragu? Gak boleh ragu-ragu. Kafir. Apakah kalau kafir serta-merta diberontak? Itu loh maksudnya. Jadi gini loh. Kalau pemimpin itu muslim, tidak boleh diberontak. Tapi kalau dia itu kafir, apakah langsung diberontak? Juga tidak. Semua itu ada maslahah dan mafsadah. Seorang muslim harus ala menimbang dua hal ini. Misalnya nih, saya sebenarnya ingin ceritakan tentang Suriah, tapi saya nggak punya otoritas di sini. Jadi pemberontak itu banyak pertimbangan. Kita nggak berbicara Muslim ya. Kalau Muslim kita nggak boleh berontak. Tapi misalnya nih, pemimpin jelas-jelas kafir, apakah serta-merta kita berontak? Itu pun banyak fikihnya. Harus ditimbang dulu, berapa kekuatanmu, menang apa tidak, tidak boleh gegabah. Ya, para ulama sepakat bahwa orang Amerika itu bukan orang Islam, kafir. Tapi apakah ada ulama yang berfatwa bahwa mereka berontak kepada pemimpin? Tidak bisa juga dong. Pasti kalah. Jadi pahami dong. Makanya itu harus ta'anni, harus pelan-pelan. Kecuali kalau pemimpinnya kafir, kalau muslimin kuat dan bisa mengalahkan, buang itu orang kafir. Tidak apa-apa. Kalau kuat, kalau jelas-jelas apa? Jelas-jelas apa? Kemenangannya. Tapi kalau masih lemah, tidak ngerti, tidak punya senjata seperti misalnya yang terjadi di negara-negara yang dikuasai oleh mayoritas orang kafir, bagaimana berontaknya? Pasti kalah. Makanya harus dipertimbangkan dan itu butuh fatwa ulama yang benar-benar ngerti kondisi Indonesia. Tidak boleh orang-orang seperti saya ini berfatwa. Ya, tidak boleh. Harus ulama yang benar-benar makin mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Kalau ini seperti ini nanti akan terjadi seperti ini. Kalau tidak itu harus ditimbangkan, harus jelas matematikanya. Ya, tidak boleh sembarangan. Jadi seperti itu ya. Tapi hukum dasar, hukum asalnya pemerintah yang kafir harus disingkirkan. Itu hukum asal. Ya, tetapi dalam prakteknya harus lihat kondisinya, nggak boleh serta merta. Tergantung maslahat dan mafsadatnya. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan hajat dulu masih berlandaskan syariat Islam karenanya masih di ada yang mengatakan hajat dulu masih berlandaskan syariat Islam karenanya masih wajib ditaati termasuk bangsa Tatar. Akan saya jawab satu. Ya. Saya jawab dengan hadis tadi. Akan ada seorang pemimpin. Yang tidak mengambil petunjukku dan tidak menjaga sunnahku dan hati mereka hati setan. Saya mau tanya, menjalankan syariat Islam enggak? Jawaban. Saya Islam enggak? Yang tidak mengambil petunjukku, mereka syariat enggak dijalankan dan tidak mengambil apa? Ajaranku. Itu pertama. Kedua, yang dilakukan al-makmum, tidak hanya syariat Pak, tidak. Yang dilakukan oleh al-makmum yang tadi saya ceritakan itu loh, ulama-ulama dibunuhi, kemudian dia kesalahannya dalam hal apa? Aqidah. Makanya taroyus harus hati-hati, harus hati-hati. Jangan mudah terprovokasi. Dan itu bukan berarti bentuk persetujuan kita kepada pemimpin yang zalim. Namun negara kita tidak berlandaskan syariat Islam sehingga tidak wajib ditaati. Seperti yang saya katakan tadi, taat apa tidak itu memerintahkan yang ma'ruf apa tidak. Kita punya pemerintah. Misalnya negara Islam tidak menerapkan syariat Islam. Hudud tidak diterapkan. Tetapi pemimpin kita ini menerapkan hukum-hukum kayak pernikahan, hukum-hukum tentang orang enggak boleh membunuh, hukum-hukum tidak boleh menerabas lampu merah. Sampai melanggar itu dosa. Dosa apa enggak? Jangan dikira kemudian ini kan enggak ada syariat Islam. Iya, terus kemudian seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang dilakukan oleh Hajat bin Yusuf tidak sekedar tidak menjalankan syariat, merubah akidah kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, waktu sholat duha yang benar sesuai ajaran Islam ada dalilnya itu kapan? Waktunya sholat duha ya sekarang ini, ya ketika matahari sudah naik siapa? Se apa istilahnya? Se apa setumpak gitu ya sudah naik. Tapi kalau matahari tepat persis ketika terbit kita tidak boleh sholat karena ada larangannya. Tapi kalau sudah naik boleh sampai sebelum matahari tepat di atas kepala. Terus jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 ya boleh. Cuma kalau jam setengah 12 ya jangan ya. Batir sudah waktunya. Duha ya sekarang ini waktunya sholat duha. Jam 8, jam 9. Apakah rokok juga dilaknat dari 10 segi seperti khamr? Masalahnya rokok gak bisa diperes bu. Wah, gimana merasa rokok? Jadi intinya ya gak harus kita... Gak harus kita kiaskan lah gitu loh ya. Tapi rokok itu memang gak boleh. Dari segi apa aja gak boleh. Dari segi agama. Allah subhanahu Rasulullah mengatakan la dharara wa la dhirar. Tidak boleh memadorotkan diri sendiri dan memadorotkan orang lain. Dan rokok itu dua-duanya terpenuhi. Memadorotkan diri dan orang lain. Orang lain juga kena asapnya. Wa la tahliku. Rasulullah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Wa la tulku. Bi'aidikum ila tahluka, janganlah kamu jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Itu dari segi agamanya, enggak boleh. Al-dharar yuzal, kemadharatan harus dihilangkan. Dari segi ekonomi. Orang kerja. Gajinya berapa? Rokoknya berapa? Pemborosan enggak? Pemborosan. Tapi aku enggak boros, aku kaya kok. Enggak apa-apa, beli rokok berapa jumlahnya. Oke, kalau Anda enggak kena itu, Anda kena satunya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Bahwasanya kemubadziran itu adalah temannya dari segi sosial. Dari segi kesehatan dulu. Dari segi kesehatan para ulama kesehatan, para ahli kesehatan sepakat. Mau yang muslim maupun yang kafir, bahkan yang ateis tidak punya agama sekalipun, sepakat bahwa rokok itu merugikan. Penjualnya pun setuju, rokok membunuhmu. Ya, setuju. Jadi kemadharatan rokok itu tidak bisa dibantah, otentik ilmiah. Jangan rokokan. Jadi pulang ini sudah buang rokoknya dia, jangan diteruskan. Suami saya dulu peminum dan penjual minuman di sebuah klub malam di Surabaya. Di masa itu ia menyuruh atau yang membuat hits adalah sebuah merek minuman. Alhamdulillah sekarang suami saya berhijrah. Sudah resign dari tempat kerjanya tersebut. Tapi teman-temannya yang dulu ia pengaruhi untuk minum minuman itu sampai sekarang masih meminumnya. Waduh ini. Sampai sekarang masih meminumnya. Apa yang termasuk dosa yang terus mengalir walaupun sudah bertobat? Kalau iya apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan harus mendakwahi lagi. Karena dulu yang menyesatkan sekarang harus yang menyelamatkan. Orang yang merasa pernah diajak minum harus didatangi. Dan Anda tidak diwajibkan orang itu harus ikut Anda karena hidayah di tangan Allah, ya. Tapi Anda harus melakukan dakwah, mengajak mereka untuk kembali bertobat sebagai hujah bahwa nanti kalau ditanya ya Allah kenapa kamu kok nyuruh, ya Allah sudah saya sampaikan lagi, ya Allah saya suruh dia bertobat supaya ada alasan untuk bertemu Allah pada hari kiamat nanti. Itu yang harus dilakukan, nggak bisa ditawar, harus didatangi dan suruh meninggalkan karena dia yang mengajak dulu, ya. Setelah saya pernah jelaskan masalah rokok,

Iya, repot jawabannya. Takut jadi fitnah. Intinya seperti itu ya. Intinya gini loh, cinta ini jangan mudah terprovokasi, harus taati. Kalau orang muslim berhadapan dengan orang kafir, tetap yang kita loyali orang Islam. Tak boleh kita memilih orang kafir, memilih orang Islam, tidak boleh. Tapi untuk diajak ke kelompok-kelompok tertentu, dengan syiar-syiar tertentu, kita tidak boleh gegabah. Apalagi di zaman fitnah. Hati-hati. Ya. Seperti itu saja. Jadi intinya, kalau muslim sama kafir berhadapan, meskipun sejelek-jeleknya yang muslim ini, tetap dia muslim, saudara kita. Harus itu yang kita bilang. Bisa dipahami ya? Daripada si kafir ini, gitu ya. Tapi kalau kita harus mau diajak, ada simbol-simbol tertentu, mengadakan acara tertentu, zikir jamaah bareng-bareng, tidak. Kita tidak boleh itu. Paham? Selama dia muslim, kita berwala kepadanya, dan kita tinggalkan yang kafir. Tetapi, kalau kita diajak dengan syiar-syiar tertentu, acara bid'ah-bid'ah tertentu, kita tidak boleh ikut. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa sampai di sini, karena nanti ada persiapan juga nanti dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga apa yang bisa kami sampaikan tadi dan apa yang panjenengan dengarkan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikianlah. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.